Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan juga apa yang sudah kita baca di hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Materi kita dari kitab Kifayatul Akhyar dan kita masih membahas tentang sulh yaitu perjanjian damai. Hanya bedanya ada satu masalah yang akan kita baca pada malam hari ini agak berjauhan dengan tentang apa namanya tentang pembahasan asul, tapi ini masih bagian daripada asul. Insyaallah kita akan paham nanti di akhir-akhir bab yang akan kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa yajuzu lil insani ay yushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin la tatadarraru al-maratu bihi wa la yajuzu fid darbil mushtarak illa bi'idhni ahli darbi ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء. Kata Syekh Abi Syuja, ويجوز للإنسان, boleh bagi seorang kita, seorang manusia, أيشري روشانا, untuk membuat روشان. روشان itu semacam lubang angin, ventilasi. Fi tariqin nafidh, di dalam di yang menghadap ke jalanan nafidh. Jalanan nafidh itu jalanan yang dilalui oleh semua orang. Artinya jalanannya nafidh gini. Jadi contohnya ini ada jalan gitu. Dan ini dilalui oleh orang, entah jalanan kecil, jalanan besar itu yang dinamakan tariq. Ini orang sini, ini juga orang lalu lalang. Ini namanya tariq nafidh. Jadi jalanan yang dilalui oleh orang apa namanya lalu lalang. Dan kita punya rumah di sini nih. Atau tetangga kita punya rumah di sini. Kita punya rumah di sini, ya, yang menghadap jalan begitu. Menghadap jalan ke apa namanya ke jalanan yang dilalui. Nah, kita kata Imam Taqidin atau kata Syekh Abi Syuja dibolehkan bagi kita untuk membuat roshan. Di sini dibuatnya roshan. Roshan itu semacam lubang angin. Dari situ kita dapat angin, dari situ juga angin di rumah kita keluar. Mungkin kalau sekarang tuh ini ya, split AC yang bagian luar tuh kan ngeluarin angin tuh. Ya kan, dari situ juga kan kita dapat angin AC. Mungkin seperti itu. Intinya ketika kita punya rumah yang langsung mengarah ke jalan, yang jalannya tuh nafidh. Nafidh itu ya bukan jalan buntu, tapi jalan orang lewat lalu lalang. Kita kata Imam Taqidin, kata Syekh Abi Syuja, ya juzu lil insani, boleh orang seorang boleh bagi seorang itu Ayushri arousanan, dia membuat rousan, lubang angin, ventilasi, fitari kinafirin, di jalan yang dilalui oleh orang lalu lalang. La tatadharrarul marutu, syaratnya dia tidak boleh menyakiti orang yang lewat. Syaratnya tidak boleh membahayakan. Gitu ya. Maka bikin lubang angin kalau bisa yang tinggi. Kalau dipendek takutnya ada orang bawa anak, anaknya kena kelempar angin. Jadi jangan sampai melukai atau membahayakan orang yang lewat. Wala yajuzu fid darbil mushtarak. Wala yajuzu fid darbil mushtarak illa bi idzni ahli dab. Dan tidak boleh kita bangun roshan, roshan lubang angin, fid darbil mushtarak. Di jalan yang mushtarak. Jalan yang mushtarak itu contohnya jalan yang masdud. Kalau ini kan jalan yang apa namanya? Torik nafid dilalui oleh, jadi di sono ada arah, sini juga ada arah, tapi ada namanya at-torik al-masdud. Al-masdud itu jalanan buntu. Nah, itu jalan buntu di sini nih, buntu, jadi kayak semacam klaster itu, ya kan. Ini udah nggak ada jalanan lagi nih. Ini namanya jalan buntu, masdud. Nggak ada orang lalu-lalang. Tapi ini dihuni oleh beberapa rumah. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika orang ingin pengen bangun roshan, pengen buat ventilasi rumah, maka dia harus izin dulu nih ke orang-orang yang merupakan ahlud darbi. Dia adalah orang yang berhak untuk jalanan itu. Ini tetangga 1, 2, 3, 4. Ini dia mau bikin roshan, dia bikin. Sesuai dengan izin. Jadi izin dulu begitu. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa an idzni syuraka. Boleh mendahulukan. Ini nanti akan kita pahami teks yang ini nanti di akhir bab ya. Gitu, agak sulit kalau memahami sekarang, tapi maksudnya tuh ya juzu taqdimul bab, orang boleh saja mendahulukan pintu, begitu yang saya pahami. Artinya kalau memang pintu itu sudah ada sejak dulu, ya silahkan. Tapi kalau awalnya pintu ini di sini nih, gitu, kemudian belakangan takhir, akhirnya dia bikin babnya di sini, pintunya di sini, nah gitu. Dulu pintunya di sini nih, nggak menghadap ke jalan. Tapi kemudian dia bikin takhir. Takhir tuh bikinnya telat, bikinnya belakangan. Walayajuz, dan tidak boleh takhir mengakhirkan pembuatan pintu. Akhirnya rumahnya udah ada, jalanannya udah ada, udah dilalui, atau jalanannya masjid tapi dimiliki oleh orang-orang sekitar. Udah banyak orangnya, baru dia bikin itu takhir. Nah, kalau bikinnya belakangan, dia harus izin gitu. Tapi kalau emang pintu berbarengan dengan adanya jalan, ya, atau pintu duluan ada, kemudian jalanan, ya nggak ada masalah. Gitu. Ini ada orang yang rumah awalnya pintunya di sini. Tapi kemudian karena lihat di sini nggak bagus, atau kurang ramai, dia bikin pintunya di sini. Nah, ketika dia bikin pintu di jalanan yang sudah ada, sudah lalu lalang, atau di jalanan mushtarak, jalanannya masdud, tertutupi tapi dilalui apa lalu lala apa namanya dimiliki oleh orang ini, nah, maka dia harus izin. Nanti ada kaitannya dengan bab sulh. Ada kaitannya tentang bab sulh nanti. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, i'lam, ketahuilah, an-tariq qisman, jalan itu ada dua jenisnya. Nafidun, jalan yang nafiz tadi ya, yang nafiz itu jalanan yang enggak buntu. Nafiz itu ya dilalui, jalanannya hidup begitu. Itu namanya jalanan nafiz. Wa ghairun nafiz, dan jalan yang tidak hidup. Tidak hidup itu maksudnya buntu tadi, kayak di klaster atau di, iya enggak cuma di klaster. Ada juga banyak jalanan yang kagak, yang buntu, itu namanya jalan ghair nafid atau jalan masdud. Fa nafidu, maka jalanan yang dilalui oleh lalu lalang orang. nafil, jalanannya tidak buntu begitu, la yahtasu bi ahadin, tidak dikhususkan untuk salah seorang di antara mereka. Artinya tidak ada yang memiliki jalan itu. Bal kullun nas, akan tetapi semua manusia, yastahiqquna al-mururu fi, dia berhak untuk lewat di situ. Jadi dia tidak milik siapapun, maka orang kalau mau lewat enggak mesti izin dulu. Enggak ada yang namanya palak preman dan seterusnya. Falaisa li ahadin ayyatasarrafu fihi bima yadurru bihil marrah, karena ini punya orang, dilalui oleh banyak orang, dan ini hak orang untuk lewat begitu, dan ini termasuk hak jalan. Falaisa li ahadin, maka tidak boleh salah satu di antara kita, siapapun itu, ayyatasarrafa, untuk melakukan sesuatu, fihi, di jalan tersebut, bima yadurru bihil marrah, yang mana membahayakan orang lewat gitu. Salah satunya lubang angin. Ka isra'i junahin, seperti contohnya membuat ijunah. Junah itu gini teman-teman. Ka isra'i janahin wa bina'in sabatin. Junah itu gini nih. Junah itu kalau bahasa kitanya balkon. Kita contohin ya. Junah itu balkon, Pak. Ini mau jatuh. Ntar dulu nih, kudu diganjel. Nah. Ini junah nih gini nih. Ini ada jalanan, ya. Ini jalanannya nafidh. Orang lewat nih lalu lalang. Gitu. Kita punya rumah nih di sini nih gede nih. Kan tanahnya pas nih sama jalan. Kemudian katakanlah di lantai dua, kita bikin lantai dua. Nah, di lantai dua kita bikin junah balkon. Jadi ada balkon janah yang mengarah ke jalan. Dan balkon itu kan jatuhnya kagak, bukan tanah kita tuh. Dia berdiri di atas jalanan kan ya balkon. Itu kata Imam Taqiyuddin al-Lisni. Tidak boleh siapapun di antara kita melakukan sesuatu yang membahayakan orang-orang lewat. Ka isra'i janahin, seperti membangun janah. Janah itu balkon. Wabina'i sabatin, atau membangun bangunan sahabat. Sahabat sama bangunan sahabat itu bangunan yang ada balkonnya begitu. Li'annal haqqa laisalah, karena hak atas ruang yang dibangun janah atau balkon tersebut bukan hak dia. Fa in fa'ala, apakah kalau dia pekerja, dia ngerjain, artinya ada orang yang beneran itu buat balkon, fahal likulli ahadin ayyahdimahu, apakah boleh setiap orang yang lewat untuk menghancurkan balkon tersebut, wajahan. Ada dua pendapat. Tapi memang ini tergantung kebiasaan orang setempat ya. Kalau memang kita udah biasa, itu udah masyhur, orang yang bikin rumah walaupun samping jalan lantai dua biasa dibikinin balkon. Yang penting kan selama tidak membahayakan orang lewat. Nah, salah satu standar tidak membahayakan orang lewat gini nih. Wajahani, ada dua pendapat. Hakahuma ibnu Rif'ati fil matlab. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rif'ah fil matlabi dalam kitabnya Al-Matlab. Waqala, kemudian beliau mengatakan Al-Ashbah. Al-Ashbah itu maksudnya yang rajih, yang benar gitu. Al-Ashbahu, pendapat yang lebih dekat pada benarnya atau pendapat yang rajih. Anna dhalika lil hakim, bahwasanya yang berhak untuk menghancurkan atau membolehkan itu balkon adalah hakim. Anna dhalika hakim. Anna dhalika lil hakimi lima fihi min tawakku'il fitnati. Karena kalau dibiarkan tanpa hakim, siapa aja boleh melakukan, tawakku'il fitnah bakal terjadi, akan banyak fitnah. Kan jadi omongan. Jadi kan sentimen sama gue, makanya rumah gue balkonnya dipecahin kan. Ya kan sentimen macam-macam lah. Jadi kalau ada orang yang berani menghancurkan, jadinya fitnah. Akhirnya jadi berantem itu dia berdua. Maka yang berhak untuk melakukan itu adalah hakim. Tapi pembangunan dia, membangun balkon di jalanan yang membahayakan tentu kan haram. Tapi keharaman itu tidak berarti kalau kita boleh langsung hancurin. Yang berhak itu adalah hakim. Lima fihi min tawakku'il fitnati, karena kalau dibiarkan tanpa hakim akan terjadi fitnah. Fa in lam yadur bil marah, tapi kalau balkon itu tidak membahayakan orang lewat, jaza boleh. Gitu. Kita punya rumah di samping jalan, kita lantai 2 bikin balkon. Kalau itu membahayakan orang, ngerepotin gitu ya, orang lewat ngerepotin gitu, itu boleh dihancuri, tapi yang hancurin hakim. Tapi fa in lam yadur, kalau dia tidak membahayakan bil marati bagi orang-orang yang lewat, jaza boleh. Idla doror, karena memang tidak ada bahaya. Karena boleh atau tidaknya itu berkaitan dengan bahaya atau tidak. Kalau bahayanya enggak ada, boleh. Tapi kalau bahayanya ada, haram. Haramnya wajib dihancurkan dan itu hakim yang menentukan. Wa yushtarotu, dan syarat dikatakan tidak bahaya nih. Wa yushtarotu ayyu'liyahu bihaisu yamurrul mashi muntasiban. Wa yushtarotu, dan syarat di mana balkon itu boleh dibuat dan itu tidak ada masalah karena tidak membahayakan, standar tidak membahayakan, ayyu'liyahu, dia tinggiin bikin balkon. Bihaisu yamurrul mashi muntasiban, sekiranya orang lewat itu bisa tegap berdiri. Gitu kan? Orang itu kan normalnya tingginya, katakanlah tinggi orang-orang setempat itu 175 cm misalnya begitu. Maka ketika kita pingin bangun rumah yang ada balkonnya begitu ya. Tinggi kebanyakan orang-orang lewat itu ya standar 175 cm. Maka ketika kita pingin bangun balkon, ini rumah kita nih, ini jalanan nih. Nah, ini jalanan. Ini rumah kita nih lantai 2. Maka lantai 2 yang mau kita bikinin balkon ini haruslah di atas 175 cm. Untuk bisa orang lewatnya secara muntasiban, secara tegak. Itu. Qala Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, bahkan ini kalau ditambahin hatta itu lebih bagus. Qala Al-Mawardi hatta wa ala ra'sihi ma yahmiluh. Sampai pun kalau dia bawa barang di atas palanya, dia tetap berdiri tegak. Jadi gara-gara ada balkon dia nunduk. Berarti itu balkon membahayakan gitu. Kata Imam Al-Mawardi hatta wa ala ra'sihi ma yahmiluh, sampai-sampai kalau ada apa yang dibawa di palanya, dia bawa sesuatu di palanya, dia masih tetap bisa lewatnya secara tegap. Nah, berarti balkon itu enggak bahaya tuh. Berarti kalau balkon yang membahayakan gitu ya, membahayakan orang lewat gitu ya. Ya apalagi mobil gitu ya. Mobil yang lewat situ, mobil truk, dia bikin balkon. Ya akhirnya mobil truk turun mulu kenaiknya. Turun mulu kenaiknya supaya bisa lewat. Itu namanya. Jadi pada intinya tuh bahaya tidak bahaya. Maka kalau illah sebab dilarang tuh bahaya atau tidak membahayakan orang lewat, ini bukan cuma berkaitan dengan balkon, termasuk kabel listrik tuh. Kabel listrik yang nyambung rumah kita juga bagian daripada itu. Karena kan sering membahayakan gitu. Apalagi yang apa gelendotan tuh, kalau bahasa sini gelendotan. Gitu ya. Wa qala al-Mawardi hatta wa ala ra'sihi ma yahmilu. Qala Ibnu Ar-Rifati, Imam Ibnu Rifah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Qala al-Ibnu, Imam Ibnu Rifah mengatakan fil matlab, dalam kitabnya Al-Matlab, wa huwal asbah. Ini yang benar nih. Jadi yang benar begini, bahwa orang kalau punya rumah lantai 2 mau bikin balkon, silahkan, kalau dengan catatan dia tidak membahayakan. Tidak membahayakan itu standarnya kalau orang lewat depan rumahnya, dia enggak kudu nunduk gara-gara ada balkonnya. Orang lewat tetap masih bisa jalan tegap. Hatta wa ala ra'sihi ma yahmilu, sampai-sampai kalaupun dia bawa barang di atas palanya, bawa bawaan, dia enggak perlu nunduk gara-gara ada balkon. Itu namanya balkonnya tidak membahayakan. Tapi kalau balkonnya membahayakan, dia bikin orang lewat akhirnya jadi nunduk, itu laporin ke hakim, nanti hakim yang menghancurkan. Itu yang haram. Wa huwal asbah, ini pendapat yang benar nih. Wa hadza in ikhtassa bil musyati fa in kana yamur. Hadza in ikhtassa bil musyat. Ini pendapat yang tadi disebutin oleh Imam Al-Mawardi. In ikhtassa, dan masalah yang disebutin oleh Imam Taqiyuddin Al-Lisni, in ikhtassa bil musyat. Ini kalau memang jalanannya khusus untuk orang lewat, orang-orang lewat gitu. Artinya seukuran orang aja tadi. Kalau emang orang kepanjangan di sini kebanyakan ke situ standar 175 cm, maka bikin balkon lebih daripada itu biar enggak nunduk orang. Atau kebanyakan 180 bikin, atau yang paling enak langsung bikin 210 meter misalnya. 210 meter. 210 cm kan begitu. Itu kalau memang yang lewat di situ al-musyat, orang-orang lewat. Fa in kana yamuru fihi fursan. Kalau yang lewat di situ adalah al-fursan. Jalanan situ tuh dilewati sama fursan. Nih, fursan tuh orang berkuda. Orang yang berkuda. Jadi bukan cuman kudanya tapi orangnya juga di situ, namanya fursan. Rombongan orang berkuda, wal qawafil, dan juga qawafil. Qawafil tuh onta biasanya. Fursan itu rombongan kuda, qawafil itu rombongan orang naik onta. Gitu. Kalau dilewatin sama itu, fayarfa'uhu, maka dia harus tinggiin lagi balkonnya. Itu. Ini syariat ngajarin kita, jadi sampai tukang bangunannya diajarin. Ditinggiin itu. Bihaitsu yamurrul masyi, bihaitsu yamur. Fayarfa'uhu, dia tinggikan, bihaitsu yamurrul ba'ir, sekiranya ba'ir, unta itu lewat, wa alaihil maharatu wa nahwiha, dan di atas unta itu ada maharo, itu ini bawaan, bawaan orang haji itu namanya maharo. Bukan haji, bawaan orang musafir. Itu di atas unta itu namanya maharo. Kan tinggi-tinggi tuh, kalau kita lihat unta itu lewat, di atasnya maharohnya tinggi-tinggi. Jadi sekiranya unta itu lewat, di atasnya ada maharoh, untanya nggak perlu nunduk. Jadi jalannya tegap aja. Itu namanya balkon janah yang tidak melukai atau tidak membahayakan orang. Gitu. Wanahwi, atau sejenis barang bawaan. Ya termasuk barang bawaan, sejenis barang bawaan itu termasuk tenda. Kalau ada orang yang naik unta dan di atas unta dibikin tenda, dan itu kita bahas di beberapa pertemuan lalu bahwa tenda itu bagian daripada unta, maka sekiranya kalau kita punya rumah yang rumahnya dilalui oleh kendaraan dan itu ada unta yang lewat di situ, maka pastikan balkon yang dibikin itu lebih tinggi daripada tinggi unta dan tendanya gitu. Kalau begitu, kalau enggak ya haram, berarti dia makan hak orang lain itu. Wal aslu fil jawazil isyra, jadi walaupun itu diharamkan nih, kalau membahayakan diharamkan, tapi dibolehkan dengan catatan tidak membahayakan gitu. Ahlan, wow, Pak Misnan. Dan dalil dibolehkan kita bikin isyra, isyra itu membangun, ya isyra itu membangun raw, membangun janah, membangun balkon. Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba biyadihi al-karimati mizaban, dengan tangan yang mulia nasaba, Nabi Muhammad pernah bikin mizaban. Mizaban itu talang air. Jadi mizab itu kayak di Makkah, kayak di Masjidil, kayak di Ka'bah itu ada namanya talang air. Nah, gitu. Ini kita masih bahas tentang jalanan. Jadi ini mizab nih, ini kan Ka'bah nih. Nah, ya kan. Ini di sini nih kan ada mizab. Talang air gitu. Air ngalir jatuh ke sini. Mizab namanya, talang air. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membangun dengan tangan yang mulia mizab, talang air, fi dari ammih, di rumah pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, encingnya kan gitu kalau bahas. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Abbas itu paman dari ayahnya, Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau paman Nabi dari ibunya banyaknya kan di Madinah. Itu yang nolongin Nabi Muhammad nyampe masuk Madinah kan saudara ibunya. Yang dulu Nabi Muhammad nyampe Kubah, Kemudian ketika nyampe Kuba tiba-tiba banyak orang Muslim ikut sholat, akhirnya bikin sholat Jumat pertama kali itu ya di masjid paman daripada ibunya. Makanya ada siapa waktu itu ya, beberapa orang yang lebih apa namanya, apa sih istilahnya, lebih mengedepankan kerabat ibu daripada kerabat ayah. Karena kerabat ibu Nabi yang membuat Nabi Muhammad bisa masuk Madinah. Sedangkan kerabat ayah justru malah jadi itu tuh, jadi musuhnya di ya namanya keluarga Nabi baik semua, adanya orang jahat dia jahat. Bukan berarti semuanya jadi jahat gitu. Fi dari ammihi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Rawahul Imam Ahmad, ini diriwayatkan olehnya. Jadi karena Nabi Muhammad pernah bikin mizab talang air, maka itu jadi pembolehan atas kita bikin hal sejenis. Yang penting tidak membahayakan orang lewat. Karena talang air itu kan tinggi. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya wal Baihaqi wal Hakim, Imam Baihaqi dan juga Imam Al Hakim, wa kana syari'an ila masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan talang air itu mengarah ke jalan, kana syari'an mengarah ke jalan yang jalanannya itu ke arah Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma waradan nasu fil mizab, ketika ada teks syariat tentang talang air, Nabi Muhammad bikin talang air, kisna alihil baki, kita kiaskan ke hal yang lain. Hal-hal lain yang sifatnya ada bangunan di bukan tanah dia, tapi tempatnya tinggi. Kan tanah dia kan korornya kan cuma rumahnya. Tapi dia bikin balkon, dia bikin mizab yang itu mengarah ke jalan. Dan jalan kan bukan hak dia. Nah, karena itu bukan hak dia, maka dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Nabi Muhammad pernah nyontohin. Tapi Nabi Muhammad bikinnya tinggi. Karena saking tingginya orang nggak ada yang terluka. Orang nggak ada yang duduk. Ah, berarti kita syaratin boleh bikin balkon selama balkonnya itu tidak membahayakan orang yang lewat. Apa standar membahayakan orang lewat? Kalau orang jalan, jalannya tetap tegap. Ah, itu berarti nggak membahayakan. Tapi kalau jalannya nunduk gara-gara ada balkon, nah gitu. Hatta wa ala ra'si ma yahmilu, kata Imam Al-Mawardi. Sampai kalaupun di palanya ada yang dia bawa, dia tetap jalannya tegap, nggak perlu nunduk. Gitu. Itu dia kisna, kita kiaskan. Wa'alam ketawihlah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah. Wa'alam. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Rizali Nur. Wa'alam ketahuilah annahu yushtaratu fil musyri ayyakuna musliman. Syaratnya, Imam Taqiyuddin Al-Isni. Syaratnya, orang yang bangun janah itu, janah di apa namanya, di jalanan kita, di jalanan itu musyri, syaratnya orang yang bangun itu ayyakuna musliman, haruslah orang muslim. Fa in kana zimmiyan, tapi kalau dia adalah orang zimmi, orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu orang kafir yang kagak bikin gara-gara gitu. Kan ada kafir, tapi kafir kerok kan. Kafir kerok tuh kafir ngajak ribut mulu kan. Ada kafir zimmi, kafir yang apa namanya, ya kafir zimmi, kafir yang damai. Keberadaan dia tunduk terhadap hukum-hukum syariat yang berlaku bagi orang kafir di tanah Islam tersebut gitu ya. Kalau sekarang kan hukumnya sudah internasional, ada internasional, HAM internasional. Kata Fatwa Azhar beberapa tahun lalu, masuknya orang non-muslim ke negara kebanyakan muslim dengan visa, nah visa itu sudah jadi bukti ahdussalam. Visa yang dia dapatkan untuk masuk negara muslim tersebut itu sudah cukup jadi ahdussalam, perjanjian damai. Maka ada orang non muslim masuk, nah itu dia jadi kafir zimmi. Kapan waktu kalau dia kerok, dia bikin gara-gara, tinggal penjara aja kan begitu. Men kira-kira berani. Jadi saya punya apa namanya, saya punya teman itu. Beliau kerja di imigrasi Jakarta Selatan. Jadi salah satu tugasnya tuh, bukan tugas salah satu, emang tugasnya tuh intel orang asing. Jadi setiap orang asing yang masuk tuh tercatat dan dia disesuaikan dengan izinnya. Jadi dia kayak beneran kayak intel gitu. Kayak film-film gitu. Dia menyelinap ke sini, menyelinap situ, ngontrol si orang asing bener gak nih izinnya mau dagang, bener gak dia dagang. Jangan-jangan izinnya bukan dagang. Jangan-jangan izinnya dia ceramah kan. Jadi seperti itu namanya kafir zimmi, kafir yang punya kesepakatan damai dengan muslim, di tanah di negara Islam tersebut. Lam yajuz fa in kana dhimmiyan, kalau dia orang kafir dhimmi, lam yajuz, kagak boleh dia bangun itu. La yajuz lahul ikhraj ila syawari, dia tidak boleh membangun. Al-ikhraj itu membangun atau mengeluarkan junah, balkon dari rumahnya, dia bikin itu lila syawari il muslimin, kepada jalanan orang-orang muslim, dia enggak boleh. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, fi ziyadatir raudhati, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ziyadatul Raudhah. Tapi ini pendapat yang agak, kalau di sini sih enggak berlaku ya. Enggak berlaku dalam arti kondisi keislaman kita saat ini tidak iya, tapi enggak, kalau itu kan kondisinya mobil molen itu kan condition minan nawadir. Dari sesuatu yang memang jarang terjadi. Sesuatu yang jarang terjadi itu kita anggap enggak ada atau dimaafkan. Yang normalnya itu kan jalan itu dipakai emang buat jalan, Pak Ustaz Maulana, itu buat jalan orang atau jalan kendaraan gitu. Sedangkan kendaraan molen itu memang sesuatu yang jarang terjadi, ya sesuatu yang jarang itu kita anggap tidak ada atau kita anggap dimaafkan gitu. Ya dalam kondisi tinggal dikompromiin aja. Tapi apakah dia masuk dalam kategori membahayakan yang tadi disebut oleh Imam Taqiyuddin alisnya harus dihancurkan? Ya kagak. Karena dia memang bukan jalanan molen kan ya. Beda kalau kita rumahnya di jalanan yang samping kanan kita tuh ada proyek. Berarti kan itu ada proyek. Kalau ini jalanan orang, jalan itu minan nawadir termasuk daripada sesuatu yang jarang. Dan itu bisa dikompromikan. Kita kembali ini ya kepada Imam Taqiyuddin alisnya. Iya termasuk kan gini ya Pak Iwan ya. Jadi kan tadi disebut kalau di teksnya kan roshan. Roshan itu memang lubang ventilasi. Kata Imam Bishuja nggak boleh tuh orang muslim bikin roshan, lubang angin, di jalanan yang orang lewat lalu lalang. Gitu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin alisnya salah satu bentuk roshan juga, walaupun bukan roshan, tapi salah satu bentuk masalahnya adalah junah, yaitu balkon. Disamakan dengan talang air yang Nabi Muhammad bangun. Maka talang air termasuk roshanan, termasuk balkon. Roshan itu lubang angin, atau kita bisa katakan sekarang AC split yang luar itu. Itu nggak ada masalah orang membuat itu, yang penting tidak membahayakan orang lewat. Maka pastikan bikinnya tuh tinggi, kan gitu. Bisa sekiranya kalau orang lewat tuh dia nggak bakal kena angin panas, tuh kan anginnya panas itu kan membahayakan gitu. Jadi iya, maksudnya bikin kompresor AC termasuk iya, airnya netes ke itu kan juga termasuk salah satu mengurangi hak terhadap jalan itu tersebut, ya tentu dilarang begitu. Oke. Nah, kita kembali ke yang tadi, lam yajuz lahu al-ikhraj. Kalau ada orang yang bangun itu zimmi, nah, jadi kan syaratnya tadi boleh bangun roshan, boleh bikin janah balkon, boleh bikin mizab talang air, enggak boleh bahaya, yang penting enggak boleh bahayain orang. Kalau itu mengarah ke jalan. Ya kalau itu mengarah ke tanah dia sendiri yang enggak ada masalah. Tapi syaratnya yang bangun itu muslim. Fa in kana zimmiyan, kalau dia adalah orang non-muslim, lam yajuz lahul ikhraj, maka dia enggak boleh membangun ila syawari'il muslimin, talang atau janah balkon yang menghadap ke jalanan muslim. Alal asah, menurut pendapat yang sahih. Kafi ziyadatir raudhah, dalam pandangan Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatir Raudhah, Raudhatut Thalibin. Nah, ini pendapat ini agak susah kalau sekarang nih. Karena kita mungkin pun saya yakin pendapatnya didasari atas urf yang berlaku di tempat tersebut. Bahwa memang umat muslim itu dalam keadaan tinggi, artinya memang tanahnya dikuasai oleh orang muslim, orang non muslim itu kena dharaib, kena pajak, maka keberadaan dia memang dijaga kehormatannya, tapi juga dia harus tunduk. Nah, tapi hukum itu kan dalam kebiasaan kita enggak berlaku. Siapapun yang memang punya hak terhadap jalan, karena dia adalah ahlu darbi. Nanti kita jelasin siapa yang disebut ahlu darbi. Orang yang berhak atas jalan tersebut. Selain kalau jalanannya jalan masdud, jalannya jalan buntu begitu, itu bahkan orang non muslim pun hak, kalau di kita akan punya hak begitu. Kenapa orang non muslim enggak boleh, orang zimmi, li'annahu ka'ila ilbina'i alal muslimin au ablaq. Karena itu seperti i'la ilbina alal muslim, itu meninggikan bangunan daripada bangunan orang-orang muslim au ablaq, atau lebih jauh daripada itu. Dan itu kan salah satu bentuk ketundukan kan gitu. Jadi salah kalau kita mengikuti standar negara Islam yang disebutkan oleh kitab-kitab fikih, orang muslimnya kan bebas pajak tuh. Orang muslimnya dharaibnya enggak ada gitu. Yang wajib bayar dharaib, dharibah itu adalah orang muslim untuk menjaga kehormatannya. Pokoknya dia tuh di bawah ketundukan. Nah, maka hal-hal yang sifatnya membuat dia lebih tinggi kita halangi. Jadi jangan sampai ada itu seperti itu. Dan itu kalau sekarang tuh kita disebutnya intoleransi. Intoleransi namanya. Jadi membangun itu seperti membangun lebih tinggi bangunan daripada bangunan muslim atau ablak, atau lebih jauh daripada itu. Menunjukkan kedigdayaan gitu. Dan itu enggak boleh gitu. Qala Ibnu Rifah, dikatakan oleh Imam Ibnu Rifah, wasulukuhum tariqal muslimina laisa an istihqaq. Tusulukuhum. Kelakuan dia atau apa istilahnya, tasarruf dia di jalanan orang-orang muslim, laisa an istihqaq, itu bukan karena dia berhak. Jadi dia enggak punya hak terhadap jalan tersebut. Bal bitori kita ba'ilil muslimin, akan tetapi haknya itu ngikutin hak orang muslim yang di situ. Karena dia ngikutin, maka dia tidak boleh lebih tinggi daripada orang muslim gitu. Ya kan, ini kan enggak berlaku kalau di kita nih. Enggak berlaku. Itu kalau kita ngelakuin ini jatuhnya. Jatuhnya ya intoleransi, bahkan mungkin kita dikira kriminal kan gitu. Kan akhirnya apa namanya? Kalau memang kita punya hakim yang mahkamah di dalamnya ada hukum syariat, tentu kita pakai. Tapi karena hal ini kita enggak bisa gitu. Walau kana syari'u mauqufan. Nah, tadi kalau jalannya itu ya jalan biasa, jalan umum. Tapi kalau jalannya mauquf, jadi ada orang yang punya tanah, lalu ada orang bangun rumah, dibeli, tanahnya masih tanah dia tuh jalanan, kemudian udah diwakafin aja. Ini jalankan menuju ke masjid, ane wakafin sekalian jalan-jalan. Wa in kana asy-syari'u mauqufan, tapi kalau jalannya itu adalah mauquf, jalan yang diwakafkan begitu, fa ma hukmu, apakah boleh kemudian bikin balkon, tadi hukum-hukum yang tadi itu, hal huwa kal mamluk, aqafa fihi Ibnu Rifah, Imam Ibnu Rifah tawakuf, artinya dia tidak mengiyakan, tidak juga melarang kalau masalahnya jalan yang wakaf. Wa qadhiyatu itlaqi syaikhi, dan qadiyah, inti daripada perkataan Syekh Abi Syuja yang memutlakan tanpa membedakan jalan wakaf atau tidak diwakafkan, dimutlakan begitu saja, qadiyatuhu, intinya la farqa, bahwa tidak ada beda antara jalan yang diwakafin atau jalan yang tidak diwakafkan, karena pada intinya bukan masalah wakaf atau tidak wakaf, intinya itu membahayakan orang lewat atau tidak, karena baik diwakafkan atau tidak diwakafkan, jalan itu adalah milik bersama. Adapun itu tanah orang kemudian diwakafin, ya tetap saja itu hak bersama orang lewat, maka hukumnya berlaku hukum yang tadi gitu. Enggak boleh bikin balkon kecuali balkon yang tidak membahayakan. Wa qawlu syaikhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa yajuzu ayyushri, boleh itu membangun, ayyukhrij janah gitu, atau juga artinya yukhrij, yukhrij itu kan mengeluarkan, maksudnya kan membangun janah balkon. Ya kan, awalnya rumahnya kan di sini. Awalnya rumahnya begini aja. Kemudian dia naikin jadi lantai dua. Kemudian dia yukhrij, dia keluarin janahnya. Ah, begitu. Yukhrij janah. Wa hudzifa dzalika lil ilmi. Wa hadzfu dzalika lil ilmi bihi. Jadi maksudnya, Imam Syekh Abi Syuja ngomongnya, yushri, yaitu membangun roshan. Tapi tidak menyebut tentang janah, penghapusan, hudzifa dzalik, tidak adanya kalimat janah dalam teks tersebut, lil ilmi, karena sudah maklum lah, sudah ketahuan, yang namanya bikin lubang angin, salah satu sebabnya kan untuk mencari angin dari luar, atau juga mengeluarkan angin dari dalam, berkaitan dengan orang jalan, salah satu yang juga yang berkaitan dengan orang jalan, ya talang air, ya juga janah, jadi enggak perlu disebutin karena sudah maklum begitu. Wa yu'khadhu minhu, dan bisa diambil dari teks tersebut, annahu la yajuzu ka ghairihi, bahwasanya tidak boleh ghairu, tidak boleh membangun selain janah. Kabina idakatin, seperti membangun bina dakkah. Bina dakkah itu tempat duduk. Bina dakkah itu tempat duduk, tempat nongkrong. Nih, dia rumah nih, janah nih. Kan ini kan jalan nih, orang lalu-lalang gitu. Dia bikin lantai dua. Gitu. Lantai duanya nggak bikin balkon, tapi di bawah depan rumahnya dia bikin tuh. Segini nih. Syukuran sini. Buat apa? Dia bikin ini, binai apa tadi? Dakkah. Dakkah itu ya tempat duduk-duduk. Kan ada ya orang ya gitu ya. Kalau yang portable sih enak, maksudnya diangkat-angkat. Bangku emang bangku beneran, taruh situ kapan waktu diangkat. Kan gitu. Tapi ini dia bangun-bangun permanen tuh, yang namanya bina itu kan permanen. Jadi orang lewat tuh kudu minggir dulu. Soalnya ada tempat duduk dia. Atau mungkin kalau sekarang tuh dia majuin gerbangnya. Gerbangnya dia majuin. Jadi tanahnya cuma segini. Tapi karena mobil yang gak muat, dimajuin gerbangnya jadi gini. Wah itu juga. Kan ada tuh kayak gitu. Itu hak jalan itu. Gak boleh itu. Wogor si syajarah, atau dia bangun, atau dia nanem pohon. Nanem pohon di jalanan. Gak boleh. Wahwa kadzalika indarra bila khilaf, dan begitu hukumnya sama, indarra kalau bahaya bila khilaf, tanpa perdebatan gak boleh, lapor hakim nanti dihancurin. Wa kadza in lam yadur, begitu juga kalaupun tidak membahayakan ya tetap gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya karena dia mengambil hak orang lain, mengambil hak jalan. Alal rajih, menurut pendapat yang rajih, na'am yajuzu ayyaftahal abwab fi syawari kaifa masya'al fatih. Betul. Orang-orang itu boleh membuka pintu fi syawari yang mengarah ke jalan kaifa masya al-fatih, sebagaimana sesuai dengan kehendak si yang buka. Bagaimanapun dia buka terserah. Jadi maksudnya tuh yang tadi ini jalanan begitu ya. Ini jalanan nafir lalu lalang orang sini bisa kemudian sini ada rumah gitu. Nah, kemudian ini kan dia punya pintu, lalu pintunya terbuka, boleh gak? Ya gak apa-apa. Pintu terbuka, gak apa. Jadi dijelaskan itu karena kan pintu sama seperti lubang angin juga. Kalau bikin lubang angin punya hukum A, B, C, dan seterusnya. Kalau pintu gimana? Ya pintu gak apa-apa, karena pintu kan main apa namanya sesuatu yang memang gak mungkin bisa dihindari, karena orang keluar masuk di situ. Gitu. Kalau ada lapak yang berada di jalan sehingga jalan sempit. Itu juga sama ya. Itu juga bagian dari bina idakkah. Tapi kan tergantung Pak Iwan. Kondisinya kadang ada beberapa waktu atau beberapa malam. Ya memang jalanan situ maklum bagi orang-orang setempat tuh ya. Kalau hari Minggu, hari Sabtu memang kita bikin bazar di sini. Walaupun tertulis atau tidak tertulis, orang sudah maklum kalau hari kayak semacam jalanan di Keramat Jati, di Ciracas. Itu kan kalau kita lewat pagi-pagi jam 3, jam 4 malam, emang maklum di situ orangnya tuh pada jualan di pinggir jalan. Dan pemerintah setempat tahu itu. Nah, maka itu nggak bisa disalahin tuh. Ya tentu kalau mau nyalain sih nyalain pemerintah kan. Cuman itu kan sesuatu yang maklum. Kayak kita di sini mungkin malam minggu ada bazar. Gitu. Tapi itu sesuatu. Tapi kalau terjadi tiap hari, saya ragu itu dibolehkan. Gitu. Nah, kalau Ustaz Maulana ini pertanyaan tentang At-Tariqul Masdud. Jalan yang masdud. Jadi jalannya bukan orang lalu-lalang, tapi jalannya masdud. Jalannya masdud tuh jalan yang dibuntu. Jadi ini kalau ini torik nafid. Nah ini toriknya nafid nih, lalu-lalang. Jadi jalannya hidup. Tapi ada jalan yang buntu gini. Nah ini namanya at-torik. At-torik al-masdud. Nah. tarik buntur. Hukumnya beda lagi ntar, gitu. Hukumnya berbeda dengan jalanan orang yang nafid. Insya Allah nanti di wa amma tarikul masdud. Nah ini nih. Nah, tapi kita baca dulu. Wa yahrumu. Tanggung ya baca. Yahrumu alal imami. Far'un satu cabang masalah. Wa yahrumu diharamkan alal imami bagi imam. Au ghairihi atau selain imam. Ayyusol. Ini kan kita lagi bab masalah sulh. Janji dan perjanjian damai. Enggak boleh imam atau siapapun itu. Ayyusolih untuk menjanjikan perdamaian ala isra'i janah. Pak Iwan punya hutang nih sama saya misalnya 20 juta misalnya. Saya lihat Pak Iwan nih enggak ini ya nih Pak Iwan kayaknya enggak mampu nih udah kita damai aja. Damainya gimana? Pak Iwan bangunin balkon buat saya. Nah, jadi berdamai dengan membangunin balkon itu enggak boleh. La yajuz, enggak boleh diharamkan. Ala isra'il janah untuk membangun janah balkon. Li'annal hawa la yufradu bil aqdi. Karena udara itu tidak mungkin dijadikan objek akad. Apa maksudnya udara tidak mungkin dijadikan objek akad? Wa inna mayat ba'ul qarar. Sesungguhnya balkon itu ngikutin qarar, ngikutin tanahnya. Gitu. Jadi kan begini nih. Ini rumah saya nih. Ya tadi contohnya nih. Kelihatan kan? Ini rumah. Ini jalanan. Pak Iwan punya utang yang kemudian saya laporin. Kemudian saya minta, udah ganti aja itu utang, gak apa-apa, gak bayar. Tapi bangunin balkon. Nah, ini kan rumahnya nempel jalan nih. Dibangunin balkon. Berarti balkon ini berdiri di atas jalanan. Dan dia itu bagian daripada udara. Udara itu tidak bisa dijadikan objek akad. Balkon itu harusnya ngikutin tanahnya gitu. Maka enggak boleh itu dijadikan musholah alaihi. Wa inna ma yatba'il qarar. Balkon itu ngikutin qararnya, ngikutin tanahnya. Gitu. Ini kalau masalah sulh ya, masalah sulh. Wa li annahu in darra lam yajuz fi'luhu, dan kalau memang itu bahaya tentu tidak boleh dikerjakan. Wa in lam yadur, dan kalaupun tidak membahayakan, fal mukhriju yastahiqu. Mukhrij itu orang yang punya tanah itu, yastahiku, berhak atas itu. Maksudnya berhak itu ya dia juga berhak untuk tidak membangun itu. Wa may yastahiqul insan fit tariq, dan apa yang di mungkin fal mukhrajnya yang paling enak fal mukhraj. Maka orang-orang yang jalanannya terdapat balkon itu yang lebih berhak. Wa ma yastahiqul insan, dan apa yang dimiliki keberhakan terhadap insan manusia fit tariq, di jalan, la milaya juzu akhdul iwadi anhu kal murur. Dan jadi tidak boleh, agak bingung saya cuman, tapi maksudnya nih wa ma yastahiqul insan itu masalah beda tuh. Tapi yang satu ini fal mukhriju yastahiku tuh saya agak bingung. Tapi pada intinya tidak boleh menjadikan junah atau balkon tuh musalah alaihi. Wa ma yastahiquhul insan. Dan orang yang berhak, manusia berhak atas jalan tuh la yajuzu, tidak boleh akhdul iwad, diambil bayarannya anhu daripada jalan tersebut, kal murur, seperti orang lewat. Orang lewat enggak boleh diminta bayaran karena jalan itu memang buat punya orang semua. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Wa amma darbul masjid, sedangkan jalan yang masjid, nah itu tadi masalahnya Pak Ustaz Maulana, jalan yang ditutup atau juga bukan jalan ditutup, jalan buntu maksudnya, idza kana masyru mushtarakan, kalau dia dimiliki oleh banyak orang, fayahrumu, dan seterusnya insyaallah di pertemuan besok. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keluangan waktu untuk bisa terus mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Di episode sebelumnya ada banyak PR ya dari teks bacaan kita, dan saya belum dapat jawaban itu. Mudah-mudahan nanti ada teman, ada kerabat, ada guru kami yang mungkin bisa mengoreksi. Saya sangat senang sekali ada koreksian terhadap bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.